Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walaqibatu lil muttaqin. Qala rabbuna inna al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mabu'tsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepadanya melalui kegiatan talabul ilmi wa taqarrub fid din, menuntut ilmu yang bermanfaat dan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan melalui majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kebaikan kepada kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat, menambahkan amal yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi amalan yang kelak memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini insyaallah dengan mohon taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, pada Selasa pekan yang lalu, yaitu kajian dengan tema menolak bala mencegah bencana. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sejumlah sebab-sebab syariah yang dapat kita tempuh agar kita terhindar dari bencana, agar kita terhindar dari malapetaka atau musibah yang tentu saja tidak kita inginkan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dan di antara sebab-sebab syar'i yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah pertama bersyukur, ya. Di antara cara untuk menolak bala mencegah bencana agar terhindar dari musibah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mengapa bersyukur? Karena hakikat dari musibah itu adalah zawalun ni'mah. Hakikat dari musibah itu adalah hilangnya kenikmatan. Hilangnya kenikmatan. Maka dan bersyukur adalah mengikat nikmat dan menambah nikmat. Hakikat musibah itu sendiri adalah hilangnya nikmat. Musibah sakit berarti hilangnya nikmat sehat. Musibah pencurian berarti hilangnya nikmat hak. Musibah perang berarti hilangnya nikmat rasa aman. Musibah kematian berarti hilangnya nikmat kehidupan. Dan begitu seterusnya. Hakikat dari musibah itu adalah zawalun ni'mah, hilangnya kenikmatan yang ada pada manusia. Nah, sementara syukur adalah pengikat nikmat dan penambah nikmat. Maka jika kita ingin nikmat yang ada pada kita ini tetap ada pada kita, bahkan terus bertambah, cara untuk mempertahankannya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada yang telah memberikan kepada kita nikmat tersebut. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang akan mencegah musibah dari kita juga adalah takwa. Takwa, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa ketakwaan itu adalah pintu segala kebaikan, kunci segala kebaikan, kunci yang akan membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit begitu pula yang ada di bumi. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, jika kita ingin terhindar dari musibah, bencana, malapetaka, kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, di antara cara agar kita terhindar dari musibah adalah banyak melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujah." Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada di hadapanmu. Apa maksud menjaga Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan bahwa menjaga Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakannya dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhinya. Dengan cara menjauhinya. Kemudian yang keempat, di antara cara untuk mencegah bencana atau menolak bala yang harus kita tempuh adalah tidak mengganggu dan menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengganggu, menyakiti, menzalimi wali-wali Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang saleh, di kalangan orang-orang beriman, di kalangan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Al-ulama ul-aminuna bi ilmihim. Al-ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyyan faqad adzatuhu bil harbi." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, maka aku nyatakan peperangan dengannya. Maka aku akan memeranginya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. menyakiti, memusuhi waliku di kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan memerangi. Dan hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja, jika manusia diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan ada lagi kebaikan yang bisa dia dapatkan. Jika seseorang diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti ia akan binasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang kemarin kita bahas adalah menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Di antara sebab yang bisa mencegah bencana, menolak bala, menghindarkan diri kita dari musibah adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan munkar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita menjadi suatu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan menjadi kaum yang terkena azab Allah Subhanahu Wa Taala, tertimpa musibah yang tidak kita inginkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa taqu minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan, beramal ma'ruf nahi munkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka orang yang tidak menunaikan amar ma'ruf nahi munkar berarti sebaliknya, mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan beberapa sebab yang lain, beberapa sebab yang lain yang dapat mencegah diri kita dari musibah, dari malapetaka, dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita di dunia ini. Selanjutnya yang keenam adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan. Ketika melihat orang yang terkena musibah, memuji Allah dengan lisan kita ketika kita melihat ada orang lain yang tertimpa dengan musibah. Maksud memuji Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan kita dari apa yang menimpa kepada orang yang kita lihat tersebut. Dan ini diantara etika. Ketika kita melihat ada orang yang tertimpa dengan musibah, ketika kita melihat kekurangan yang ada pada diri orang lain, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'a sahiba balai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, faqala, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi ini zikirnya. Ini zikir ketika kita melihat orang yang tertimpa musibah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat sahibu balai, sahiba balai, orang yang tertimpa bala musibah, kemudian dia mengucapkan ucapan ini, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari bencana yang menimpamu, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keutamaan kepadaku di atas banyak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah ciptakan. Alhamdulillahilladzi a'fani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Begitu. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang melihat seseorang atau orang lain yang tertimpa musibah, kemudian dia mengucapkan ini, illa ufiya min dhalikal bala'i kahinan ma kana ma asha. Kalau dia mengucapkan hal ini ketika ia melihat orang lain tertimpa dengan musibah, maka ia akan dijaga dari bencana itu, bencana yang menimpa kepada orang itu, kahinan man kana, sampai kapanpun, ma asha, selama ia hidup di dunia. Selama ia hidup di dunia. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak ditimpa dengan musibah seperti orang yang seperti yang menimpa kepada orang yang kita lihat tersebut. Alhamdulillahilladzi a'fani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkanku dari musibah yang telah menimpamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepadaku atas makhluk-makhluk yang, atas banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan. Dan al-ibtila atau musibah yang menimpa seseorang di dalam hadis ini, kata para ulama, bersifat umum. Bersifat umum. Baik musibah yang menimpa seseorang terkait dengan fisiknya, begitupun kata para ulama, termasuk ketika kita melihat seseorang yang tertimpa musibah dalam masalah agamanya. Jadi dalam musibah yang berkaitan dengan agamanya. Musibah yang berkaitan dengan fisik, misalnya ya, seperti orang yang punya penyakit kulit misalnya. Kita bertemu dengan seseorang yang ternyata dia memiliki kekurangan, dia mendapat musibah berupa penyakit kulit seperti kusta dan yang lainnya. Atau misalnya orang buta, orang pincang, kita bertemu dengan orang yang pincang. Ya, kita bertemu dengan orang yang ya, kata para ulama disebutkan orang yang terlalu pendek atau terlalu tinggi. Ini kan kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan fisik. Nah, ketika kita melihat ada orang yang seperti itu, maka ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Begitupun juga ketika kita melihat ada orang yang tertimpa musibah dalam urusan agamanya. Kita melihat orang terjatuh kepada perbuatan maksiat. Ketika melihat orang yang terjatuh kepada perbuatan fasik, perbuatan zalim, terjatuh pada perbuatan bid'ah, terjatuh pada perbuatan kafir, maka disunahkan juga kita mengucapkan zikir ini. Disunahkan kita untuk mengucapkan zikir ini. Dan di antara faedahnya apa? Agar musibah yang menimpa orang yang kita lihat itu tidak terjadi kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang mengucapkan seperti ini, maka ia tidak akan ditimpa dengan musibah seperti yang dia lihat pada orang lain tersebut. Nah, maka hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat orang tertimpa dengan musibah baik tadi berkaitan dengan fisik atau agamanya, jangan kemudian sekali-kali kita justru melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, seperti yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang, mengolok-olok, beristihza ketika dia melihat orang yang misalnya cacat di hadapannya, atau misalnya ketika dia berjalan kemudian lewat orang cacat dan dia berjalan dengan temannya, kemudian yang dia lakukan adalah mengolok-olok, ya, mengolok-olok orang yang cacat tersebut, mengolok-olok orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan tersebut. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa jadi orang mengolok-olok itu justru terkena musibah seperti apa yang dia lihat. Nah, termasuk juga ketika kita melihat ada orang tertimpa musibah dalam urusan agama mereka. Orang yang terjerumus kepada kemaksiatan, orang yang terjerumus kepada bid'ah, kepada kefasikan. Maka jangan kemudian kita mengolok-oloknya. Nah, ini juga ya sangat disayangkan, banyak yang mungkin terjadi kepada kita. Banyak ya, saat ini kalau orang terjerumus kepada kemaksiatan kemudian diolok-olok, atau terjerumus kepada bid'ah kemudian diolok-olok, diledek. Nah, ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Walaupun perbuatan itu jelas salah, tapi cara menyikapi orang yang terjatuh kepada kesalahan itu dengan bukan dengan cara diolok-olok. Dan Nabi SAW tidak pernah melakukan istihza, ya, melakukan istihza, meledek, mengolok-olok orang yang terjerumus kepada kesyirikan. Yang justru kita lakukan adalah ketika kita melihat orang terjerumus kepada maksiat, perbuatan bid'ah, kita berusaha untuk menyelamatkannya. Kita berusaha untuk menasihatinya. Kita berusaha untuk ya, menjauhkan orang itu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukan justru diolok-olok. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ke-7, di antara cara agar kita terhindar dari musibah atau bencana adalah senantiasa menyambungkan silaturahmi dan menjauhi perbuatan zalim kepada sesama manusia. Menjauhi perbuatan zalim, perbuatan yang menyakiti, mengganggu, merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi, wal ithma, perbuatan dosa, wal baghya bi ghairi haq, dan perbuatan zalim, al-baghyu, perbuatan zalim tanpa hak. Dan Rabbku juga melarang kamu untuk menyekutukan Allah, malam yunazibi sultana, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dalil tentangnya. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan, ya, mengharamkan kata-kata atau berkata-kata atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-baghyu bi ghairi haq. Apa itu al-baghyu? Al-baghyu itu adzulmu. Wal 'udwan 'alal khalqi. Al-Baghi itu adalah kezaliman, sikap permusuhan kepada sesama makhluk, baik menggunakan lisan, tangan, kaki, atau yang lainnya dari anggota tubuh kita. Ini baghi. Zalim itu kan kata para ulama ada tiga. Zalim kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Zalim kepada Allah, berbuat syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Zalim kepada Allah dengan melakukan syirik, beribadah kepada selain Allah, ini kezaliman yang paling besar. Kemudian zalim yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri dengan cara melakukan perbuatan dosa. Dengan cara melakukan perbuatan dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang bahayanya, kerugiannya tidak ditanggung oleh orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bermaksiat itu, mereka itu adalah orang-orang yang zalimun li nafsihi. Mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang bermaksiat kepada Allah, pada hakikatnya dia itu menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada sesama manusia. Nah yang ketiga inilah yang disebut dengan al-baghyu tadi. Al-baghyu itu berbuat zalim kepada sesama manusia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ammal baghyu fahuwal udwanu 'alan nas. Al-baghyu artinya adalah berbuat buruk kepada manusia, memusuhi, menyakiti, menzalimi manusia. Nah, kebalikan dari baghyu adalah adil. Adalah bersikap adil. Jadi al-baghyu itu zalim, ya kan? Maka kebalikan dari sikap baghyu itu adalah al-adlu atau adil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita tidak tertimpa dengan musibah, maka kita harus menegakkan keadilan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia, dan jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain. Ya. Kalau kita menzalimi orang lain, maka akibatnya kita akan merasakan sendiri di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Dan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diingat ya, tentang keadilan ini, al-adlu ini, bahwa yang namanya adil itu tidak bersifat subjektif. Tidak bersifat apa? Subjektif, tidak pilih-pilih. Yang namanya adil itu bersifat universal. Artinya kepada seluruh manusia kita harus berbuat adil. Kepada seluruh manusia kita harus berbuat adil, termasuk kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau wala kita memberikan loyalitas, maka kita hanya boleh memberikan loyalitas itu hanya kepada orang-orang yang beriman, ya kan? Loyalitas itu, dukungan, pertolongan itu hanya boleh kita berikan kepada orang-orang beriman saja. Sementara kepada orang-orang kafir, kita harus barok, kita harus berlepas diri dari mereka. Adapun adil, ini tidak hanya kita lakukan kepada orang-orang beriman saja. Adil kita lakukan juga kepada orang-orang kafir. Adil kita lakukan kepada orang-orang non-muslim. Jadi tidak sempit adil ini, tidak subjektif, tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah sampai membuat kalian ya, untuk tidak berbuat adil karena keburukan-keburukan yang dilakukan oleh suatu kaum. I'dilu kata Allah, berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adil ya, ini tidak subjektif, akan tapi kenyataannya dan sering juga kita rasakan, kita suka pilih-pilih kalau berbuat adil. Ya kan? Kita pilih-pilih kalau berbuat adil. Bahkan sebagian kita mungkin lebih menyempitkan lagi ruang lingkup adil ini. Hanya adil kepada kelompoknya saja. Hanya adil kepada yang satu golongan saja. Sementara kepada golongan yang lain yang sama-sama kaum muslimin tidak berbuat adil. Atau hanya adil kepada orang yang satu pemahaman, satu pendapat saja. Sementara kepada orang lain tidak berbuat adil. Ini keliru, tidak boleh. Sampai kepada orang kafir, kepada ahli maksiat, kepada ahli bid'ah, kita tetap harus berbuat adil. Insaf. Dan adil itu memang tidak mudah. Ya. Karena ya, kita terkadang memiliki kecenderungan yang seperti itu. Kalau orang sekelompok dengan kita, satu golongan dengan kita, ya, satu pengajian dengan kita, satu majlis dengan kita, atau mungkin satu suku dengan kita, satu bangsa dengan kita, kita akan berbuat adil kepada mereka. Tapi ketika kepada orang lain yang di luar itu, kita berbuat zalim kepada mereka, dan perbuatan zalim itu tetap diharapkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang lain yang terkait dengan keadilan ini, bahwa akibat dari keadilan, kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang berbuat adil itu tidak hanya untuk orang-orang yang beriman saja, tapi orang-orang kafir pun kalau mereka berbuat adil kepada sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, balasan atas perbuatan adil itu kepada mereka. Jadi kalau orang beriman zalim kepada manusia, suka berbuat zalim, maka akibatnya akan diterima keburukan yang akan dia dapat. Maka sebaliknya, kalau ada orang kafir misalnya dan dia berbuat adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada mereka yang berbuat adil itu walaupun mereka kafir. Oleh karena itu ada yang menarik dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau mengatakan wa lihadza qila. Oleh karena itu dikatakan innallaha yuqimu daulatal adilah. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan suatu negeri, suatu bangsa, suatu negara yang adil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat negara itu menjadi negara yang baik, negara yang kuat. Negara yang tegak. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan sebuah negara yang adil, wa in kanat kafira. Walaupun negara itu negara kafir. Kalau negara itu penduduknya, bangsanya, penguasanya berbuat adil. Ya, terutama penguasanya. Wala yuqimu dzalima. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegakkan suatu negara yang zalim, wa in kanat muslima. Walaupun negara itu adalah negara muslim. Walaupun negara itu negara muslim. Wa yuqal, dan dikatakan juga ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri. Dunia itu bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran. Dengan keadilan dan kekufuran. Wala tadumu ma'al zulmi wal islam, dan dunia itu tidak akan tegak dengan kezaliman dan Islam. Dengan kezaliman dan Islam. Jadi walaupun orang-orangnya Islam, beragama Islam, kalau tidak adil, maka negara itu akan hancur. Akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Tapi walaupun negaranya kafir, jika orang-orang yang ada di dalamnya berbuat adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa kebaikan kepadanya sesuai dengan perbuatan adil yang mereka lakukan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laisa dhanbun asra'u uqubatan minal baghi wa qati'ati rahim. Ini dalilnya. Ya. Dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa perbuatan zalim dan perbuatan memutus tali silaturahmi itu akan mengundang bencana, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzambun," tidak ada suatu dosa yang akan lebih cepat diturunkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan bagi zalim tadi kepada sesama makhluk, wa qati'atir rahim, dan perbuatan memutuskan tali silaturahmi. Nah, dua dosa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa yang paling cepat mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zalim kepada sesama manusia ini mencakup perbuatan zalim kepada jiwanya, perbuatan zalim yang berkaitan dengan hartanya, dan perbuatan zalim yang berkaitan dengan kehormatannya. Maka tiga perkara ini tidak boleh kita rampas dari orang lain. Perbuatan zalim kepada sesama manusia itu mencakup tiga perkara ini: jiwanya dengan cara membunuh misalnya, atau menyakiti; yang kedua, hartanya dengan cara mencuri hartanya, menipu hartanya, memakan hartanya dengan cara yang batil; yang ketiga adalah menzalimi orang lain dalam hal kehormatannya, mencela, mengejek, merendahkan, bergibah, menuduh, menjatuhkan kehormatannya. Ini juga perbuatan zalim. Jadi zalim itu tidak hanya terkait fisik. Zalim itu terkait fisik, terkait harta, dan terkait kehormatan. Karena tiga perkara ini benar-benar dijaga oleh syariat kita. Benar-benar dijaga oleh syariat kita. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya tidak boleh manusia saling menzalimi satu dengan yang lain atau sebagian dengan sebagian yang lain dalam tiga perkara ini. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwa perbuatan zalim yang dilakukan kepada sesama manusia, maka ia akan berakibat buruk kepada diri orang yang berbuat zalim tersebut. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, innal baghya yasra'u ahlahu wa inna 'alal baghi tadurud dawa'ir. Sesungguhnya perbuatan zalim kepada orang itu akan berakibat kepada keluarga orang yang berbuat zalim itu. Jadi kata para ulama, bahkan perbuatan zalim itu tidak hanya menimpa dirinya, tapi menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa anaknya, menimpa hartanya, dan menimpa juga kehormatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama baghyukum 'ala anfusikum." Ini dalil. "Innama baghyukum 'ala anfusikum." Sesungguhnya akibat dari perbuatan zalim yang kalian lakukan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sesungguhnya perbuatan bagi yang kalian lakukan, akibatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wala yahiq wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli." Dan makar yang buruk itu tidak akan berakibat kecuali kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma ma yadhfiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala percepat hukumannya bagi orang yang melakukannya di dunia, dan juga hukuman yang Allah Subhanahu wa taala simpan nanti di akhirat dari perbuatan bagi tadi, ya, berbuat zalim kepada sesama manusia, wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi orang yang berbuat zalim dan orang memutuskan tali silaturahmi ini akan Allah berikan akibatnya, hukumannya di dunia, dan juga sebagian dari hukuman itu Allah Subhanahu wa taala akan simpan di akhirat. Maka dia akan mendapatkan hukuman di dunia, dia juga akan mendapatkan hukuman di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi yang lain, perbuatan zalim kepada sesama manusia ini akan mendatangkan malapetaka bagi kita, karena dosa atau doa orang yang dizalimi itu adalah doa yang mustajab. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, kemudian orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menimpakan bencana kepada kita, maka doa itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun." Ada tiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul mazlum. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Yang kedua, wada'watul musafir, doa orang yang sedang dalam keadaan safar, dalam keadaan musafir, dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, wada'watul walid liwalidihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Jadi ingat, ada tiga doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Yang kedua adalah doa orang yang sedang dalam keadaan safar. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang terzalimi ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang yang dizalimi itu termasuk orang yang jahat. Termasuk orang yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'watul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi." Jadi doa orang yang dizalimi ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah walaupun dia seorang yang fajir. Walaupun dia seorang yang buruk. Nah, ini juga dalil ya bahwa keburukan orang lain tidak boleh membuat kita berbuat zalim kepadanya. Kita tetap harus berbuat adil kepada seluruh manusia. Sampai kepada orang yang buruk sekalipun, ahli maksiat, ahli bid'ah, orang-orang kafir. Kita harus tetap berbuat zalim dan tidak boleh kita harus tetap berbuat adil dan tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Fa fujuruhu ala nafsihi, keburukan yang ada pada dirinya, nah itu nanti kembali kepada dirinya akibatnya. Tapi yang jelas kalau dia dizalimi, dalam posisi dizalimi, kalau kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doa itu akan di kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi ya tadi macam-macam bentuknya. Perbuatan zalim kepada sesama manusia, perbuatan buruk kepada sesama manusia ini bermacam-macam bentuknya. Dan di antara perbuatan bagi zalim kepada sesama manusia adalah suka mencari kesalahan-kesalahan atau aib-aib orang lain. Suka mencari kesalahan atau aib-aib orang lain. Ini biasanya yang kadang tidak terasa kita lakukan. Kalau perbuatan-perbuatan zalim yang besar, membunuh, mencuri, mungkin tidak kita lakukan. Tapi hal-hal yang seperti ini yang biasanya apa? Biasanya kita lalaikan, kita remehkan. Padahal perbuatan seperti itu juga termasuk perbuatan bagi dan bisa berakibat malapetaka, bencana. bencana kepada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan keimanan itu tidak belum masuk kepada hatinya, la tatabul muslimin. Janganlah kamu bergibah kepada kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu manittaba'a auratihim. Karena barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan mereka, yatba'ullahu auratahu. Maka Allah pun akan mencari-cari kesalahannya. Wa may yattabi'illahu auratahu, dan orang yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdhuhu fi jawfi baitih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya walaupun dia ada di dalam rumahnya. Walaupun dia ada di dalam rumahnya. Jadi orang yang suka, ini kan al-jaza min jinsil amal. Orang yang suka menutupi kesalahan-kesalahan saudaranya, maka Allah pun akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Sehingga kesalahan yang dia lakukan itu tidak Allah tampakkan kepada orang lain. Ini namanya fadhihah. Dalam bahasa Arab, kalau kita melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, kemudian dosa itu diketahui oleh orang lain, ini namanya fadhihah. Dan kita tentu saja tidak ingin. Ya, kita yang sering berbuat dosa ini, walau bagaimanapun, ya, kita banyak berbuat dosa, kita tentu tidak ingin perbuatan dosa itu dilakukan atau diketahui oleh orang lain. Ya kan? Apalagi diketahui oleh orang-orang yang kita segani, orang-orang yang kita hormati. Kita tidak ingin itu terjadi. Ya kan? Nah, bagaimana cara agar dosa-dosa kita, aib-aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan yang harus kita lakukan adalah kita menutupi kesalahan-kesalahan aib-aib itu supaya tidak tersebar kepada orang lain. Man satara musliman satarallahu. Orang yang menutupi kesalahan-kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan. Nah, begitu pun sebagaimana di dalam hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan mencari kesalahan-kesalahannya. Kalau Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan menghinakannya, membuat dia itu terhina. Ya, walaupun ia berada di dalam rumahnya, dia tidak kemana-mana. Keburukan-keburukannya tiba-tiba tersebar kemana-mana, padahal dia ada di rumahnya. Kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya yang dia tidak ingin diketahui oleh orang lain, tersebar kemana-mana, menjadi perbincangan orang-orang. Disebabkan karena perbuatan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kehadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perbuatan baghi itu memiliki sebab-sebab. Mengapa kita berbuat zalim kepada orang lain? Mengapa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain? Di antara sebab yang paling besarnya adalah hasad. Hasad wal bughd. Hasad dan apa? Memendam kebencian kepada orang lain. Ini hasad ini pada asalnya adalah sesuatu yang ada dalam hati. Tapi hasad ini kalau dipelihara, kalau tidak dilawan, kalau tidak kita upayakan untuk kita hilangkan, maka hasad ini akan berubah menjadi perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang merugikan orang lain. Hasad. Apa itu hasad? Penjelasannya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada saudara kita, kepada orang lain, maka akan ada dua keadaan yang terjadi kepada kita. Akan ada dua keadaan yang terjadi kepada kita ketika Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain. Yang pertama, kita tidak suka kenikmatan itu ada pada orang tersebut. Kita tidak suka, kita membencinya, bahkan kita melakukan upaya-upaya supaya nikmat yang ada pada orang itu hilang darinya. Nah, ini hasad namanya. Ini hasad. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, kita tidak membenci kenikmatan yang ada pada orang tersebut, dan kita tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang itu, akan tetapi kita menginginkan kenikmatan yang seperti kenikmatan yang dimiliki orang tersebut. Bisa dibedakan. Jadi kalau yang kedua, kita ingin kenikmatan yang ada pada orang lain. Orang punya rumah bagus, kita ingin punya rumah bagus seperti orang tersebut. Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau keinginan itu disertai keinginan nikmat yang ada pada orang itu hilang darinya, nah ini hasad. Ini hasad. Ini bedanya hasad dengan yang bukan hasad. Kalau kita menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain, tapi tidak disertai keinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya, ini bukan hasad. Ini disebut dengan giptoh namanya. Giptoh. Kalau yang pertama hasad, yang kedua itu giptoh. Dan ini termasuk kenikmatan dunia dan nikmat akhirat. Boleh kita menginginkan orang punya kendaraan bagus. Kita boleh menginginkan kendaraan seperti yang dimiliki oleh saudara kita. Tapi kalau diiringi dengan keinginan orang yang punya kendaraan itu jadi gak punya kendaraan, nah ini hasad namanya. Kalau tidak disertai dengan perasaan atau keinginan itu, maka ini bukan disebut hasad dan tidak tercela, tidak haram, dan ini disebut dengan giptoh. Nah, ini yang juga diantaranya ditunjukkan oleh saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, ya, rajulun atahullahu hikmah, ya, rajulun atahullahu mana, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dia mampu untuk membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah, rajulun atahullahu hikmah faqadha biha wa yu'allimuha. Orang diberikan hikmah atau ilmu oleh Allah, kemudian dia mengamalkan ilmu itu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini. Para ulama mengatakan hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah giptoh tadi. Keinginan untuk mendapatkan nikmat yang ada pada orang lain, tapi tidak disertai apa? Keinginan nikmat yang ada pada orang itu hilang darinya. Jadi kalau disertai keinginan nikmat yang ada pada orang itu hilang, ini disebut hasad. Kecuali kalau ya, nikmat yang ada pada orang itu digunakan untuk melakukan kemaksiatan, kalau itu boleh. Kita misalnya melihat ada orang lain, dia kaya, dan kekayaannya itu digunakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, untuk mendurhakai Allah, untuk berbuat maksiat. Nah, kalau ini boleh, ya, kalau ini boleh, kita menginginkan supaya orang itu jadi miskin, misalnya gitu ya, supaya orang itu jadi miskin karena harta yang dimilikinya digunakan untuk melakukan kerusakan, keburukan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali dalam kondisi itu. Kita menginginkan misalnya orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi kaum muslimin ini, mereka dihilangkan kekuatannya, dijadikan negara-negara yang miskin misalnya. Nah, ini tidak apa-apa. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasad itu adalah orang yang memusuhi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah syair dikatakan ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'tal adab asa'ta ala Allahi fi fi'lihi di annaka la tardali ma wahab. Tidaklah engkau katakan kepada orang yang dengki atau hasad kepadaku, atadri ala man asa'tal adab, apakah engkau tahu sebenarnya kepada siapa engkau telah berbuat buruk, telah berbuat tidak sopan. Asa'ta alallahi fi fi'lihi, engkau telah berbuat tidak sopan kepada Allah sebetulnya dalam hal yang Allah perbuat. Li'annaka la tardhi ma wahab, karena engkau tidak rela terhadap apa yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi orang yang hasad itu pada dasarnya dia tidak menyukai perbuatan Allah, karena Allah yang memberikan kenikmatan kepada orang lain. Kalau kita tidak menyukai kenikmatan yang ada pada orang lain, berarti pada hakikatnya sama saja kita tidak suka dengan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hasad itu ya sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia itu pencemburu. Manusia itu di antara sifatnya adalah cemburuan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa hasad kalau baru sekedar dalam hati ya, baru sekedar dalam hati, maka hasad itu tidak mendatangkan dosa, tidak apa-apa ya, karena tadi, karena terkadang ya, kita itu sulit ya kan, menghalang-halangi perasaan hasad, dengki, rasa cemburu kepada orang lain. Namun apabila hasad ini sudah berubah tadi menjadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zalim bagi, nah disinilah kemudian perbuatan hasad itu menjadi berdosa, menjadi mendatangkan dosa. Al-Hasan al-Basri mengatakan ma min adamiyyin illa wa fihi hasad, tidaklah ada satu manusia pun melainkan padanya ada rasa hasad. Faman lam yujawiz dzalika ilal baghi wal dzulmi lam yatba'hu minhu syai'un. Maka kata Hasan al-Basri, kalau hasad itu tidak berubah menjadi perbuatan bagi atau zalim, maka hal itu tidak akan mendatangkan apa-apa untuknya. Tidak akan mendatangkan apa-apa untuknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Beliau mengatakan salatun la yaslam minhunna ahadun. Ada tiga perkara yang setiap orang pasti memilikinya. Jadi tiga perkara yang tidak akan selamat seorang pun darinya. Yang pertama adalah tiaroh. Tiaroh itu menganggap kesialan-kesialan pada kejadian-kejadian yang dilihat. Wadhon, berprasangka ya, dan prasangka ini adalah prasangka yang hanya sekedar dugaan saja. Wal hasad, dan hasad. Jadi tiga hal ini kata Rasul alaihi salatu wasalam ya, senantiasa ada pada diri kita. Tiaroh ya, tiaroh itu tadi menganggap kesialan-kesialan dari hal-hal yang terjadi kepada kita. kita melakukan perjalanan, kemudian kita melihat sesuatu yang dianggap aneh, kemudian kita meyakini bahwa hal-hal yang aneh yang kita lihat itu akan berdampak kepada perjalanan kita. Ini tiara. Tiara itu dari kata ta'ir atau burung. Jadi kalau zaman dulu orang-orang musyrik itu kalau mau melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan, menerbangkan burung. Menerbangkan burung. Kalau burung itu bergerak ke kanan, maka ia akan melanjutkan rencananya itu. Kalau burung itu ternyata terbang ke kiri, maka dia tidak jadi melanjutkan rencananya itu. Jadi kalau mau melakukan perjalanan, gak jadi melakukan perjalanannya, ditunda begitu. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa tiara ini juga berlaku untuk hal-hal yang lain, kejadian-kejadian yang lain. Dan terkadang juga ini ada dalam tradisi kita. Kalau ada ini misalnya, oh nanti akan terjadi begini. Kalau melihat ini misalnya dalam perjalanan, oh ini tanda-tanda nih, tanda-tanda apa? Gak benar nih, nanti gak beres nih, udah gak jadi aja. Ini tiara, ini tidak boleh, syirik, syirik asghar, syirik dan termasuk syirik asghar. Nah, kemudian yang kedua adalah zon, berprasangka, menduga-duga, ini juga sering terjadi kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah hasad, cemburu tadi, dengki kepada nikmat yang ada pada orang lain. Qila famal makhraj min hunna. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa solusinya? Apa solusinya dari tiga perkara ini? Tilqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idza tatayyarta fala tarji'. Jika engkau melihat kejadian-kejadian sesuatu, maka janganlah engkau kembali. Maksudnya lanjutkan apa yang menjadi rencanamu. Kalau kita melakukan perjalanan, kemudian di jalan kita melihat sesuatu yang kemudian itu membuat diri kita menjadi tidak enak gitu ya, tidak enak dan menganggap itu sebagai tanda yang tidak baik, maka kata Rasul apa? Teruskan perjalanan dan jangan kembali. Gitu. Jadi jangan dianggap. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu jangan dianggap. Lanjutkan saja. Tawakal Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Dan jika kamu menduga-duga, maka janganlah kamu realisasikan dugaanmu itu. Wa idza hasadta. Nah ini. Dan jika kamu hasad, jika kamu cemburu, jika kamu dengki, fala tabghi, maka janganlah kamu kemudian berbuat bagi, berbuat zalim kepada orang yang kamu hasadi tersebut. Idza hasad artinya jika engkau hasad menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, maka janganlah kamu berbuat zalim sesuai dengan dikarenakan perasaan cemburu atau hasad tersebut. Tapi berusahalah untuk menghilangkan perasaan hasad tersebut, untuk melawan perasaan hasad tersebut sehingga tidak terus berkembang di dalam diri kita. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, di antara cara yang dapat kita tempuh untuk mencegah bencana, menolak bala, menghindarkan diri kita dari musibah adalah berbuat kebaikan kepada orang lain. Isda'ul ma'ruf linnas. Berbuat kebaikan, suka berbuat kebaikan kepada orang lain. Menolong orang yang kesusahan. Ya, menolong orang yang kesusahan, membantu orang yang punya masalah, ya, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan apapun yang kita miliki. Ya. Kalau kita punya harta, kita bantu orang itu dengan harta kita. Kalau kita punya nasihat, maka kita bantu orang itu dengan nasihat kita. Kalau kita punya tenaga, maka kita bantu orang itu dengan tenaga kita. Kalau kita punya ide, punya pikiran, maka kita bantu orang itu dengan ide-ide kita, dengan pikiran-pikiran kita. Yang jelas membantu orang lain, menolong orang lain, maka ini akan menjadi sebab kita terhindar dari musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu suka membantu saudaranya. Suka membantu saudaranya. Maka kembali lagi kepada kaidah yang tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita suka membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Kalau kita suka menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita suka berbuat baik kepada orang lain, maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Ya. Rasul alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis juga pernah mengatakan, inna sana'il ma'ruf tapi masoli asu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang diberikan kepada orang lain akan melindungi seorang hamba dari keburukan-keburukan. Dari keburukan-keburukan. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di antara sebab yang juga bisa kita tempuh agar kita terhindar dari musibah adalah kita rajin memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah atau ta'awudz, yang artinya adalah talabul aud. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari segala sesuatu yang buruk, dari keburukan-keburukan yang bisa membahayakan dan merugikan kita. Dan ingat, isti'adzah ini salah satu ibadah yang harus kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beristi'adzah memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu menurunkan manfaat dan menurunkan bencana. Selain Allah, maka tidak ada yang mampu mendatangkan musibah kepada kita. Sebagaimana dalam hadis kursi yang pernah kita baca kemarin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu melainkan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Begitupun juga jika seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu melainkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi an-naf'u wad-dharr minallah, manfaat dan bahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manfaat dan bahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita meminta kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun memohon perlindungan dari keburukan-keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca surat yang disebut dengan surat apa? Mutaawwidhatain. Itu surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Katakan A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbul Falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Falaq. Kemudian surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini kan istiadah. Ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditimpa, agar kita tidak ditimpa dengan keburukan-keburukan. Dari agar kita tidak ditimpa dengan keburukan-keburukan, baik berkaitan dengan dunia atau keburukan akhirat. Baik dunia atau berkaitan juga dengan masalah agama. Nah, dua surat ini disunahkan untuk sering kita baca di antaranya sebelum tidur. Ya kan? Di antaranya setiap kali setelah sholat, ya, setiap kali setelah sholat, untuk sholat subuh dan sholat maghrib dibaca masing-masing 3 kali, ya, masing-masing 3 kali. Adapun dalam sholat-sholat yang lain masing-masing 1 kali. Dua surat ini dan surat Al-Ikhlas, ya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini di antara surat yang harus rajin kita baca. Kenapa? Karena dalam dua surat ini terdapat isti'adah, permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari segala keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, kemudian di antara isti'adah yang juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada redaksinya itu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya, dan dari keburukan hamba-hambanya. Nah, di sini dari keburukan hamba-hambanya. Ya. Ini juga di antara kalimat isti'adzah yang bisa kita sering ucapkan dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi. Dalam redaksi yang lain ada juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini disunahkan untuk kita baca pada pagi dan petang hari. Ya. Orang yang membaca zikir ini pada pagi dan petang hari masing-masing 3 kali, maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun. Ya. Tidak akan dibahayakan oleh apapun. Nah, termasuk a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq ini juga kita baca ketika kita singgah di suatu tempat. Ketika kita singgah di suatu tempat juga disunahkan untuk membaca ini. Kita singgah misalnya di rumah baru atau kita singgah di suatu tempat di mana saja, kita baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazala manzilan," barang siapa yang singgah di suatu tempat, "tsumma qala," kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, "lam yadurruhu syai'un." Maka tidak akan ia ada yang bisa membahayakannya hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya. Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tempat apa saja? Tidak hanya tempat-tempat yang angker, ya. Tidak hanya tempat-tempat yang angker. Baca ini insyaallah tidak akan ada yang membahayakan kita. Begitupun kalau kita dalam perjalanan, kita baca dalam kendaraan kita, misalnya kalau kita lewat seperti lereng-lereng gitu ya. Itu bisa kita perbanyak ta'awuz seperti ini, isti'adzah seperti ini. Banyak-banyak baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kita baca itu, ya, insyaallah Allah akan menghindarkan kita dari musibah. Nah, kemudian di antara redaksi isti'adzah juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. wa dzikri syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari jahdil bala, dari segala kesusahan. Wa dzikri syaqa, dari kesengsaraan hidup. Wa su'il qada, dan dari takdir yang buruk yang tidak kita inginkan. Wa syamatatil a'da, dan dari kejahatan musuh. Dan dari kejahatan musuh. Nah, ini juga bagus sekali. Kita berlindung dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Dari jahdil bala, segala kesulitan, itu termasuk musibah di dalamnya. Wa dari syaqa, dari kesengsaraan hidup. Wa su'il qada, dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dari hal-hal yang menyenangkan musuh. Dari hal-hal yang menyenangkan musuh kita. Nah, kemudian juga di antara redaksi ta'awuz atau isti'adzah yang lain juga kita kenal, ya, masyhur, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa min dhala'id daini wa ghalabatir rijal wa min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kita berlindung juga dari semua keburukan ini, ya, semua yang tidak kita inginkan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ham, dari kegundahan, dari kegelisahan, dari rasa gelisah, wal hazan, dan dari kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari ajz, ketidakmampuan. Wal kasal, dan dari rasa malas. Wal bukhli wal jubni, berlindung pula dari sifat kikir. Wal jubni, dan penakut. Wa dhalaitaini wa ghalabatir rijal, begitu juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan penguasaan manusia. Ya, dari lilitan hutang dan penguasaan manusia. Ini juga doa yang sangat bagus untuk melindungi kita dari semua ini, ya, dari rasa gelisah dan kesedihan, dari ketidakmampuan, aks dan rasa malas, dari sifat pelit dan penakut, juga dari hutang, ya, juga dari hutang dan ghalabatir rijal, itu penguasaan orang lain kepada kita, sehingga kita menjadi orang dikuasai oleh orang lain atau disakiti, diintimidasi oleh orang lain. Begitu juga di antara redaksi yang lain dari isti'adzah ini ada juga isti'adzah dengan redaksi a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli 'afiyatika wa fujaa'ati ni'matika. A'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli 'afiyatika wa fujaa'ati ni'matika. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatanmu, dari berubahnya rasa aman yang engkau karuniakan. Wa fujaa'ati ni'matika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah juga dari musibah yang datang secara tiba-tiba. Dari musibah yang datang secara tiba-tiba. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai makhluk yang segala urusan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja sangat disyariatkan bagi kita agar kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita. Ya, maka sering-sering isti'adzah, ya, sering-sering isti'adzah. Dengan salah satu dari redaksi-redaksi yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, di antaranya juga tadi memperbanyak bacaan kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Ya, doa-doa ini insyaallah ada biasanya dalam buku-buku zikir, ya. Kalau yang ingin menghafalnya silakan merujuk buku-buku zikir tersebut. Nah, kemudian hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terakhir selama katanya jam 12 ya. Nah, yang terakhir yang keberapa berarti ini? 10. Hah? 9. 10. Ya. 8. Hah? 8. Beda-beda ini. Ini ada yang ngantuk nih kayaknya. Nah, yang pertama apa tadi? Yang keenam tadi ya. Yang keenam. Nah, tidak berbuat zalim, ya. Tidak berbuat zalim dan beristirahat. Apa yang pertama tadi mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah memuji Allah ketika kita melihat orang yang terkena musibah, ya. Kemudian yang kedua, tidak berbuat zalim dan tidak memutuskan silaturahmi. Kemudian yang selanjutnya itu berarti yang ketujuh. Yang ke-8 yang barusan berarti kan ya. Yang ke-8 yang berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada orang baik. Kemudian yang ke-9 meminta perlindungan. Nah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Nah, yang terakhir berarti yang ke-10 adalah kita melakukan atau mengambil arahan-arahan Rasulullah SAW ketika kita bermimpi dengan mimpi yang baik atau dengan mimpi yang buruk. Ketika kita bermimpi dengan mimpi yang baik atau mimpi yang buruk, maksudnya kita melakukan etika-etika, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik ketika kita bermimpi dengan mimpi yang baik atau ketika kita bermimpi dengan mimpi yang buruk. Supaya apa? Supaya mimpi itu tidak menjadi bahaya bagi kita. Saya sebutkan secara ringkas saja apa saja etika yang harus kita jaga ketika kita bermimpi. Nah, tentu ketika kita bermimpi, maka apa yang kita lihat dalam mimpi itu ada dua. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Nah, ketika kita mendapatkan mimpi yang baik, maka apa yang disunahkan bagi kita? Yang pertama adalah kita disunahkan untuk menceritakannya. Kita disunahkan untuk menceritakannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ma yuhib falyuhaddits bihi." Jika salah seorang di antaramu melihat mimpi yang dia sukai, maka ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena mimpi baik itu nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menceritakan mimpi itu, maka hendaknya kita menceritakan mimpi itu hanya kepada orang yang kita sukai. Tidak menceritakan mimpi itu kepada orang yang tidak kita sukai. Kepada musuh misalnya. Jangan menceritakan mimpi itu kepada musuh. Oleh karena itu, atau apa, kepada orang yang menyukai kita, ya. Bukan kepada orang yang membenci kita. Oleh karena itu, Nabi siapa? Yusuf, ya. Ketika bermimpi dengan mimpi yang baik, maka ayahnya Nabi Ya'qub mengatakan, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik." Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Karena saudara-saudara Nabi Yusuf tidak menyukainya. Kemudian yang ketiga, juga disunahkan untuk menceritakan kepada seorang alim untuk menafsirkan mimpi tersebut. Tentu saja ini kepada alim yang sekaligus juga dia memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Untuk menafsirkan mimpi. Nah, li'anna ru'ya, karena mimpi itu akan terjadi sesuai dengan tafsirannya. Sesuai dengan tafsiran yang dikatakan oleh si alim yang menafsirkan mimpi tersebut. Oleh karena itu, kata para ulama, ketika kita bermimpi dengan mimpi yang baik, maka jangan kita meminta penafsiran mimpi itu kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkannya. Kita minta penafsiran mimpi itu dari orang yang memiliki ilmu, orang yang baik, dan orang yang memang memiliki ketulusan kepada kita. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ru'ya taqau alamatu akbar." Sesungguhnya mimpi itu bisa terjadi sesuai dengan apa, sesuai dengan bagaimana mimpi itu ditafsirkan. Sesuai dengan bagaimana mimpi itu ditafsirkan. Wa mithlu dzalik rajulun rafa'a rijlahu. Nah, perumpamaannya itu kata Nabi seperti orang yang mengangkat kakinya, fa huwa yantadhiru mata yadha'a. Dan dia menunggu kapan dia meletakkan kakinya itu. Fa idza ra'a ahadukum ru'ya, maka jika salah seorang melihat mimpi, fala yuhadits biha, maka janganlah ia menceritakan mimpi itu illa aliman, kecuali kepada orang yang berilmu, au nasihan, kecuali kepada orang yang menginginkan kebaikan untukmu. Faruya ala rizlin ta'irin malam tu'abbar. Fa'idha mubbirat wakar. Jadi mimpi itu seperti apa? Seperti sesuatu yang menggantung, gitu ya. Selama belum ditafsirkan. Kalau sudah ditafsirkan, maka mimpi itu akan terjadi sesuai dengan penafsiran dari mimpi tersebut. Maka kalau kita bermimpi dengan mimpi yang baik, lalu kemudian kita ingin bertanya tentang tafsir dari mimpi itu, hendaknya kita bertanya kepada orang yang berilmu dan memang memiliki kebaikan atau menginginkan kebaikan kepada kita. Karena kalau kita menceritakan, meminta penafsiran dari orang yang tidak berilmu atau dari orang yang memang tidak menginginkan kebaikan bagi kita, bisa jadi kemudian dia menafsirkan mimpi itu dengan keburukan sehingga terjadilah kepada kita keburukan tersebut. Ya, begitu kata para ulama terkait dengan mimpi ini. Kemudian di antara etika ketika kita melihat mimpi yang baik adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah." Jika salah seorang di antara kalian bermimpi dan mimpi itu disukainya, maka itu sesungguhnya dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atasnya, wal hadits biha, dan ceritakanlah mimpi itu kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, jika mimpi itu adalah mimpi yang buruk, maka apa adab-adab yang harus kita lakukan jika kita bermimpi dengan mimpi yang buruk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan." Mimpi yang baik itu dari Allah, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Fa idza hamma ahadukum hulman, maka jika seseorang melihat mimpi yang buruk, yakrahuhu, yang tidak disukainya, kata Nabi, falyanfus an yasarihi talata, maka hendaklah ia meludah ke arah kirinya 3 kali. Ya, meludah ke arah kirinya 3 kali. Wa yata'awadz billah min syarriha, kemudian dia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang diakibatkan dari mimpi itu. Fa innaha lan tadurruhu. Kalau dia melakukan ini, maka mimpi itu tidak akan mencelakakannya. Mimpi itu tidak akan mencelakakan. Maka kalau kita tidak menjaga adab-adab ketika kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, bisa jadi mimpi yang buruk itu benar-benar mencelakakan kita. Benar-benar mencelakakan kita. Nah, kemudian dalam riwayat lain, wala yuhadits biha ahada. Dalam riwayat lain, ketika kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, maka jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada seorang pun. Nah, kalau kita menjaga etika ini tadi, fa innaha kata Nabi lan tadurru, maka mimpi itu tidak akan mencelakakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika disimpulkan etika yang terkait dengan mimpi, ketika kita melihat mimpi yang buruk itu, yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah dari keburukannya, ta'awudz kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min syarriha. Katakan seperti itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mimpi itu. Ini tiga hal. Kemudian yang kedua tadi, aku meludah ke arah kiri ya, tiga kali. Ini juga terdapat di dalam hadis yang tadi disebut. Kemudian yang ketiga, yatahawwal min jaddihi alladhi kana alayhi, merubah posisi tidur dari sisi yang sebelumnya kepada sisi yang berbeda. Ini sebagaimana dalam hadis, wal yatahawwal ala jaddihi alladhi kana alayhi, hendaklah ia merubah posisi tidurnya. Jadi kalau tadinya ke sebelah kanan tidurnya, maka rubah posisinya jadi ke sebelah kiri. Kalau sebelumnya ke sebelah kiri, rubah posisinya menjadi ke sebelah kanan. Kemudian yang ke berapa? Keempat.